Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat sulitnya untuk mengatasi berbagai masalah yang membebani kota Jakarta terkait perannya sebagai ibu kota negara diakibatkan oleh lemahnya political will pemerintah. Contohnya, kebijakan mengambil sebagian ruas jalan untuk digunakan oleh TransJakarta yang hingga saat ini masih belum bisa berperan sebagai alat transportasi massal seperti yang dicita-citakan. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, bisa Bapak ulas bentuk lain dari kelemahan political will pemerintah daerah dalam mengelola kota Jakarta, Pak? Secara umum, ini nanti tata kotanya itu jadi gubernur kok nggak bisa menata, kan gitu. Jangan salah, Pak. Gubernur ini kan sudah di dalam sistem pemerintahan kota Jakarta sebelum jadi gubernur juga, kan gitu. Nah, dulu 20 tahun yang lalu kan ada wacana, ada perdebatan wacana mengenai konsep superblok gitu. Bahwa seseorang itu dikurangi commutingnya, pulang pergi gitu, naik kendaraan, karena di tempat dia tinggal itu sudah tersedia semua sarana untuk hidup, mulai dari bekerja sampai tinggal rekreasi segala macam itu konsep super blok itu. Tapi pertarungan wacana ini tidak muncul dalam implementasi di lapangan. Ini juga yang melandasi kemudian ada undang-undang lalu lintas yang baru ini kan sebetulnya setiap bangunan baru yang kolektif seperti mall, seperti apartemen, hotel, itu harus ada amdal lalu lintasnya di Undang-Undang nomor 22 sekarang ini, kan? Nah, seberapa jauh apartemen, dalam satu gedung apartemen yang jumlah apartemennya itu ada 700 misalnya, membutuhkan ruang parkir. Nah, itu ada aturannya pertanyaannya. Polisinya pun juga saya yakin ada yang bisa melakukan amdal seperti itu, menguji amdal seperti itu kan. Nah, jadi sarannya apa? Di manajemen yang merupakan muara dari keputusan politik, political will. Gitu. Nah, saat ini muncul beberapa solusi jangka pendek untuk atasi masalah kepadatan lalu lintas di Jakarta, seperti rencana pemberlakuan electronic road pricing. Nah, menurut Bapak apakah ini akan efektif? Nggak bakalan. Emang ini Singapura. Kalau saya yang paling cepat itu benahi sistem transportasi umumnya publik, gitu kan? Contoh, ini contoh paling konkret aja nih. Orang kalau sekarang ada busway, Anda lihat setiap hari itu jalurnya kosong melompong di sebelahnya, macetnya minta ampun. Itu buatlah busway, ada bisnya tiap 2 menit gitu. Nah, jadi kalau pengusahanya rugi apa rugi, disubsidi lah, disubsidi dulu. Karena negara daripada subsidi bensin yang jauh lebih besar kan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.